anak perawan berkebaya, bersenandung sambil menuai padi, menunggu kembali kekasih. Oh, terlihat dalam sinar matanya rindu. Jaka mengembara, lang-lang buana mencari kesempatan, berkarya, berbakti, mengabdi, oh, bagi negeri tanah tumpah darah cinta. Betapa indah mimpi-mimpi yang tergambar di bayangan. Perawan terkesima membaca surat bersampul biru muda, jantung pun seperti terhenti. Oh, bibir terkatup air mata berlinang. Jejaka patah harap melambung dan terbanting di batu karang. Ternyata begitu sulitnya, oh, menanggulangi petaka yang berubah. Datang.